Konsultasi Syariah. Agar cintamu semakin membara. Pertanyaan: bagaimana membangun perasaan agar semakin mencintai Allah, terlebih dengan adanya kenikmatan dunia yang demikian banyak? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada sebuah pepatah yang mengajarkan kepada kita kata kunci cinta: tak kenal maka tak sayang. Artinya, kecintaan dan kebencian seseorang sebanding dengan pengetahuan seseorang pada objek tertentu. Semua yang ada di sekitar kita pasti memiliki potensi baik dan buruk. Ada yang dominan baiknya, ada yang dominan buruknya. Ada yang isinya hanya kebaikan, dan ada yang isinya hanya keburukan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan yang isinya hanya kebaikan. Semakin lengkap pengetahuan seorang mukmin tentang beliau, akan berpengaruh dengan semakin besarnya kecintaan mereka kepada beliau. Ketika ada orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti dia tidak kenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iblis adalah makhluk yang isinya hanya keburukan. Semakin lengkap pengetahuan seorang mukmin tentang iblis, akan berpengaruh dengan semakin besarnya kebencian mereka kepadanya. Karena itu, ketika ada orang yang mengagungkan iblis, bukti bahwa dia tidak mengenal iblis. Sebagaimana ini juga berlaku antara makhluk dengan makhluk, ini juga berlaku antara makhluk dengan Allah. Allah Zat yang Maha Baik, Maha Sempurna semua nama dan sifatnya. Maha Suci dari semua kekurangan. Semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang Allah, semakin besar pula kecintaan mereka kepadanya. Karena itulah, ilmu tentang Allah merupakan ilmu yang paling tinggi derajatnya. Setidaknya ada dua alasan. Satu, ilmu tentang Allah membuahkan kecintaan kepada Zat yang menciptakan makhluk. Dua, ilmu tentang Allah berarti membahas tentang Allah dan nilai kemuliaan ilmu berbanding dengan objek yang dibahas. Ibnul Qayyim mengatakan, kemuliaan ilmu mengikuti kemuliaan yang dipelajari. Kita sangat yakin bahwa objek ilmu yang paling mulia dan paling agung adalah tentang Allah, Zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Rabb semesta alam yang mengatur langit dan bumi, Sang Raja yang maha benar, yang sempurna dalam menjelaskan atau Al-Mubin, yang sempurna semua sifatnya, maha suci dari semua aib dan kekurangan, maha suci dari semua bentuk penyerupaan terhadap makhluk. Kita sangat yakin ilmu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan semua perbuatannya adalah ilmu yang paling agung dan mulia. Miftah dari Sa'adah. Ketika seseorang mengenal kebaikan Allah, baginya dan bagi semua makhluknya, maka akan timbul rasa cinta dan ketergantungan hati kepadanya. Karena makhluk ini lemah, dan mereka butuh kasih sayang dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibnul Qayyim menjelaskan, rasa cinta dan rindu kepada Allah itu mengikuti pengetahuan seseorang dan kadar ilmunya tentang Allah. Ketika pengetahuan seseorang tentang Allah semakin sempurna, maka kecintaannya kepada Allah akan semakin sempurna. Karena itu, siapa yang beriman kepada Allah, nama-namanya, semua sifatnya, ajaran agamanya, maka dia akan semakin mencintai Allah dan akan semakin sempurna kemampuan dia untuk bisa menikmati lezatnya berhubungan dengan Allah, melihat wajahnya ketika di surga, serta mendengarkan kalamnya. Al-Fawaid. Malik bin Dinar, salah seorang ulama tabi'in, mengatakan, ketika penduduk dunia meninggalkan dunia, mereka belum merasakan sesuatu yang paling nikmat di sana. Ada yang bertanya, apa itu? Jawab beliau, ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Dan upaya mengenal Allah bisa kita lakukan dengan mempelajari ilmu tauhid, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, maupun asma wa sifat. Demikian, Allahu a'lam.